Semoga kita semuanya menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga insyaallah bulan Sya'ban ini akan menjadi satu perangsang semangat kita untuk bisa masuk Ramadan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiat, zahir maupun batin. Dan semoga insyaallah di bulan Ramadan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung dapat insyaallah meraih malam Lailatul Qadar dan keluar dari bulan Ramadan benar-benar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqah ahlal khalil khair wa anum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma barik lana fima bagi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa kutubna fihi minal faizina bilailatil qadr allati hiya khairu min alfi syahr. A'id ilai Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam fi khair wa tufa'afiyah. اجعلنا يا رب من أهل الخير وارفع عنا كل شر وبؤس وضير. اهدنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.